Yang porogabit kelihatannya pinter tapi tidak pinter. Ukuran orang pinter yang mempermudah yang sulit, jangan mempersulit yang mudah kan itu. Makanya saya bilang ini yang pinter yang mana itu. Nah, saya kembali lagi ke tadi. Jadi agama ini datang dengan sebegitu mudah. Sampai matematika yang katanya sulit itu, matematika Islam itu mudah sekali. Karena tadi misalnya kalau 1 miliar zakatnya 2% setengah berapa? Kan pusing kan? Tapi kalau kamu pakai teori rubul usur, 1 miliar usurnya 100 juta. Seperempatnya 25 juta. Berarti per 1 miliar. Gampang mana coba sama ngomong itu? Nanti ada yang nyeleduk, gampang kalkulator Gus. Ya ribet lagi kan kalau kalkulatornya pas hilang. Atau pas dipakai anaknya belajar daring, ribet kan HP-nya. Jadi ini cerita ya, jadi seperti yang dikatakan Pak Rekro tadi, sebetulnya ciri utama ilmuwan atau ulama atau profesor atau dokter itu usahakanlah yang mudah itu, yang sulit itu menjadi apa? Mudah. Yuridu wa bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Sehingga kata Imam Al-Amudi, dia menjadi wali besar itu justru karena belajar tauhid. Yang dari belajar matematika tadi, dari matematika dia tahu bahwa angka berapapun jumlahnya itu binisbat ilal wahid, itu semuanya nisbatul far'i ilal asli. Semua itu cabang dari satu. Alam ini mbok kayak apa besarnya, apa Mars ada Jupiter, tetap semuanya nisbatnya ke Allah adalah nisbatul far'i ilal asli. Semua itu diciptakan oleh pokok yang satu, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Saya kira demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan terima kasih, wa jazakumullahu khairan. Ibu bapak yang kami hormati, acara selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Di sini kami akan membuka 3 penanya, baik dari daring maupun luring. Namun di sini saya akan mohon izin Ustaz, ada titipan dari dosen UI, namun saya sampaikan di akhir nanti. Akan kami buka 2 penanya dari daring dan 1 dari luring. Mungkin dari ibu bapak ada yang ingin bertanya? 1, 2, oh baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon berkenan Gus, saya mau bertanya karena saya bodoh akan bertanya kepada yang pintar ini. Biar enggak disalahkan. Mana ya, langsung ke pertanyaan, lebih penting mana antara pintar dengan cerdas? Karena ada anekdot Madura itu ya. Karena orang Madura kan terkenal anekdotnya ya. Pada suatu saat di sekolah SD itu ada upacara, kemudian ada di anekdot itu ada menteri yang menanyakan kepada salah satu guru bahwa tiang bendera ini berapa tingginya. Oleh salah guru itu manggil murid untuk naik ke tiang bendera itu untuk mengukur tingginya tiang bendera itu. Kemudian sama seorang pejabat itu ditegur, kenapa susah-susah dinaikin anu tiang bendera itu? Enggak ditidurkan aja biar tidak mengundang bahaya. Dijawab oleh seorang guru tadi, tadi bapak kan menanyakan tingginya tiang bendera. Kalau ditidurkan itu bukan tingginya tapi panjangnya. Nah ini, itu kan panjangnya bukan tingginya. Jadi kalau menanyakan tingginya maka harus dinaikin dulu, diukur ke atas. Nah itu terkait dengan anekdot itu, saya bertanya itu ya, penting mana atau lebih utama mana antara pintar dengan cerdas? Terima kasih Gus. Ini karena pertanyaannya anekdot, saya jawabnya juga anekdot. Itu kalau kita di pesantren itu gudangnya, itu kan biasanya korbannya orang Madura, itu kasihan juga sama orang Madura. Itu kalau mereka ketangkep polisi ditanya, sudah tahu ini pelanggaran, tahu Pak. Kenapa melanggar? Gak tahu Bapak di situ sih. Jadi itu kan cerminan pikiran kita semua, kalau gak melanggar itu bukan karena takut aturan, takut ketangkep polisi. Sudah tahu kalau pelanggaran, tahu Pak. Kenapa melanggar? Enggak tahu Bapak di situ. Ribet kan?